Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد جماعة رحمني ورحمكم الله. Kita masih berada dalam penjelasan hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat, bahwasanya setiap amalan tergantung dari niatnya. Dan kata-kata niat yang disebut atau yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wasalam dan juga generasi terdahulu yang saleh, anan niyata fi kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam wasalaful ummah innama yuradu biha al iradah, bahwasanya niat dalam ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga generasi terdahulu kita yang saleh, maksudnya adalah al iradah, kehendak dan keinginan. Itu sudah dinamakan dengan niat, walaupun tidak dia ucapkan, biduni talaffuzin, walaupun tidak dia ucapkan, tapi kalau dia sudah punya kehendak, sudah punya keinginan di dalam hatinya, di dalam dadanya, maka dia telah berniat. Kita lihat, ولذلك يعبر عنها في القرآن كثيرا, yang demikian itu telah diibaratkan darinya di dalam Al-Qur'an, diungkapkan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya niat yang dimaksud dengan niat itu adalah al-iradah, keinginan, kehendak, kemauan. Itu namanya sudah disebut niat walaupun dia tidak mengucapkannya. Sangat banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-152. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirata." Di antara kalian ada yang meniatkan, menghendaki dan menginginkan kehidupan dunia semata, dan ada di antara kalian yang menghendaki, menginginkan, meniatkan hidupnya untuk kepentingan akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata iradah, arada, yuridu, al-iradah. Maksudnya adalah berniat. Allah juga sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-67, kata Allah Subhanahu wa taala, "Turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah." Kalian menginginkan bagian dari dunia, dari ibadah kalian, sementara Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan menginginkan untuk perkara akhirat. Lagi-lagi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata al-iradah. Sehingga jamaah rahimani wa rahimakumullah, niat itu letaknya di dalam hati. Sehingga tidak perlu, mohon maaf, apabila kita hendak salat, apabila kita hendak berpuasa, tidak perlu kita mengatakan saya berniat puasa, saya berniat salat, nawaitu usalli salatadz dzuhri misalnya 4 rakaatin mustaqbilal qiblah. Kenapa? Karena keinginan dan kehendak kita datang ke masjid ini adalah untuk melaksanakan sholat. Kita berwudu. Nah, kemudian kita dengar azan, berangkat ke masjid, menunjukkan kita sudah memiliki kehendak untuk melaksanakan sholat isya. Kalau pas waktu isya, kalau pas waktu subuh, berarti kita memang menginginkan untuk sholat subuh, walaupun tidak kita ucapkan, tetapi kita sudah memiliki iradah, keinginan, kehendak untuk melakukan sholat tersebut, maka itu dinamakan kita sudah berniat. Nah, puasa pun demikian, zakat pun demikian. Nah, dan kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya niat itu letaknya di dalam hati. Niat letaknya di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirata nazid lahu fi harthihi." Barang siapa yang meniatkan, menginginkan dan menghendaki mendapatkan keuntungan akhirat, nazid lahu fi harthihi, maka kami akan tambah keuntungannya. "Wa man kana yuridu harthad dunya," namun barang siapa yang dia semata-mata meniatkan, menghendaki dan menginginkan keuntungan dunia, nu'tihi minha, kami berikan apa yang dia niatkan tadi. Wa ma lahu fil akhirati min nasibin, namun nanti di akhirat dia tidak memiliki bagian sedikit pun. Kalau dia salat, kalau dia berinfak, kalau dia berpuasa, yang dia inginkan hanya keuntungan dunia, supaya dagangannya laris, supaya pertaniannya bisa panen dengan memuaskan, supaya ini, supaya itu, dapat jabatan, supaya anak-anaknya dapat ini, dapat itu, oleh karenanya rajin sholat, rajin puasa, rajin ini, rajin itu. Nu'tihi, kata Allah Subhanahu wa taala, kami berikan kalau mereka meniatkan ibadahnya itu hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia, kami berikan. Itu pun bagi siapa yang Allah kehendaki. Nanti akan disebutkan dalam ayat yang lainnya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lahu fil akhirati min nasibin." Namun nanti di negeri akhirat dia tidak memiliki bagian sedikit pun. Kenapa? Bagiannya sudah Allah segerakan di dunia, habis. Dan ini yang kita khawatirkan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Manakala kemudahan, manakala perkara-perkara yang mudah senantiasa kita dapatkan, entah itu dari perkara dunia, harta, kesehatan dan lain sebagainya, sehingga jangan berbangga kalau orang tidak pernah sakit. Gak ada. Nah, faedahnya kemudian kita mengatakan saya gak pernah sakit, atau si fulan itu loh gak pernah sakit. Justru itu harusnya kita semakin khawatir. Kenapa? Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala menyegerakan balasan itu di dunia semata. Si fulan enggak pernah sakit, begitu nanti masuk negeri akhirat sengsara. Karenanya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari rahimallahu taala, hadis mauquf. Tatkala Ibrahim ibnu Abdurrahman ibnu Auf, putranya Abdurrahman bin Auf, Ibrahim rahimallahu taala, kata beliau, utiya Abdurrahman bin Auf bita'amin wa huwa sha'imun. Satu ketika Abdurrahman bin Auf rahimallahu taala, sahabat yang terkenal dengan sahabat yang kaya, Abdurrahman bin Auf pandai berdagang, Tatkala beliau hijrah ke Madinah, hendak diberikan setengah harta oleh sahabatnya kaum Ansar. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu hanya mengatakan, "Dalluni, tunjukkanlah kepadaku pasar." Beliau pun berdagang dan mendapatkan keuntungan dan akhirnya menjadi salah seorang sahabat yang kaya. Nah, kata putranya Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, satu ketika Abdurrahman bin Auf dihidangkan makanan dalam keadaan beliau berpuasa. Dihidangkan makanan. Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, "Qutila Mus'ab ibn Umair." Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu meninggal. "Walam yajid ayu kafanahu illa burdatun." Mus'ab bin Umair ini meninggal, dia ceritakan sahabatnya, dalam keadaan Mus'ab bin Umair itu khairun minni, orangnya lebih baik daripada saya, orangnya lebih saleh daripada saya, Abdurrahman bin Auf. Padahal Abdurrahman bin Auf ini termasuk salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mengatakan, "Mus'ab bin Umair, dia lebih baik daripada saya, meninggal dalam peperangan dan tidak didapati untuk mengkafani mayatnya. Tidak dia tinggalkan yang bisa untuk mencukupi mengkafani mayatnya illa burdatun, kecuali hanya selembar kain, selembar selimut. In ghutiya ra'suhu badat rijlahu." Kalau kain tadi dipakai untuk menutupi kepalanya, maka kedua kakinya terlihat. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. "In ghutiya rijlahu bada ra'suhu." Kalau dipakai untuk menutupi kedua kakinya, maka terlihat kepalanya. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu kemudian mengatakan, "Orang yang lebih baik daripada saya saja meninggal dalam keadaan seperti itu. Lah saya yang keadaannya tidak lebih baik daripada dia." Butisa lana ma butisa. Atau dalam riwayat yang lain, "U'tiya lana minad dunya ma u'tiya." Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesenangan dunia dengan seperti ini. "Wa nakhsha," kata beliau, "dan kami khawatir, ujilat lana min hasanatina," aw maqala radhiyallahu ta'ala anhu, "dan kami khawatir dunia yang dibukakan kepada kami, kepada kita, yang dilapangkan kepada kita, yang diberikan kepada kita ini, kita khawatir jangan-jangan ini adalah kesenangan yang disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan nanti di akhirat kita sudah tidak mendapatkan kesenangan kembali. Sudah habis kesenangannya di dunia." "Fayabki thumma taraka ta'amahu." Kemudian beliau Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu pun menangis dan meninggalkan makannya. Khawatir jangan-jangan kemudahan yang didapati selama ini adalah balasan yang disegerakan oleh Allah hanya untuk di dunia saja. Begitu nanti di negeri akhirat, habis yang ada tinggal sengsaranya. Kamu dulu melakukan ini tujuanmu hanya dunia. Kalau sekarang kita bisa menipu di hadapan manusia, tapi nanti bumi yang akan menjadi saksi, bumi yang akan mengkhabarkan apa-apa yang dilakukan oleh setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. "Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha," kata Allah subhanahu wa ta'ala, "yawma idzin," pada hari itu, yuhadditsu akhbaraha. Bumi akan bercerita, akan mengkhabarkan atas apa-apa yang dilakukan oleh hamba Allah ala dhahriha, di atas permukaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menafsirkan ayat ini kepada sahabat, atadruna ma akhbaruha, kata beliau, tahukah kalian apa yang akan dikhabarkan oleh bumi? Maka sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah nanti setiap hamba bumi akan menceritakan, amila fulanun kada wa kada kada wa kada, si fulan melakukan ini, melakukan itu, walaupun dia sembunyi-sembunyi. Kalau kita melakukan sembunyi-sembunyi dengan mengatakan tenang, orang lain gak tahu, kita ini memijak apa, jamaah rahimani wa rahimakumullah? Apa yang kita pijak? Bumi. Dan nanti pada hari kiamat, di hari akhir, Allah perintahkan bumi untuk berbicara, menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh segenap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan tidak akan ada yang terluput dari kita, diceritakan semua oleh bumi. Nah, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, diceritakan semua oleh bumi nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madkhura. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang dia meniatkan, menginginkan, menghendaki, al-ajilata, balasan yang disegerakan di dunia. Saya tuh sholat rajin tuh, pengennya pokoknya saya mudah mendapatkan dunia. Nah, urusan akhirat bagaimana? Belakangan akhirat. Pokoknya saya pengen dibalas di dunia ini. Nah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mempunyai niat, keinginan, kehendak yang seperti ini, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, maka kami juga akan persegerakan, cepatkan balasannya atas apa yang dia inginkan, namun kepada orang-orang yang kami kehendaki. Maknanya, ada sebagian orang yang menghendaki, berniat dengan ibadah yang dia lakukan agar segera mendapatkan balasan di dunia, namun kalau Allah tidak menghendaki, maka dia juga tidak mendapatkannya, tetap aja dia seperti itu. Nah, berarti ini ada pembatasan. Orang yang mendapatkan balasan yang disegerakan di dunia, tidak semuanya, hanya bagi Allah, bagi yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Namun kata Allah selanjutnya, thumma ja'alna lahu jahannam, kemudian kami akan jadikan untuknya neraka jahannam, yaslaha, tempat kembalinya. Pengen kaya, kami berikan kekayaan. Nah, dengan sebab, dengan niat dia lakukan ibadah ini, ibadah itu, kalau memang Allah kehendaki, Allah berikan. Namun kata Allah subhanahu wa ta'ala, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha, namun kemudian kami jadikan untuknya jahannam, tempat kembalinya, madmuman madkhura, dalam keadaan dia terusir dan terhina masuknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, banyak ayat-ayat yang lainnya yang Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata-kata iradah, kata-kata keinginan, kehendak yang ada di dalam hati, itu yu'tabar teranggap sebagai sebuah niat. Nah, kemudian waqad yu'abbaru anha fil Qur'ani bilafdil ibtigha. Terkadang juga niat itu diungkapkan, dibahasakan dengan kata-kata al-ibtigha, mengharap. Itu juga niat, mengharap. Nah, kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali yang dia inginkan itu adalah ibtigha, mengharap, meniatkan dari ibadah yang dia lakukan untuk mendapatkan wajah Rabbnya yang maha tinggi. Ibtigha. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالُهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ. Dan perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka dalam rangka mengharap, meniatkan mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk mengokohkan dari jiwa-jiwa mereka, hati-hati mereka. Nah, maka maksudnya itu yang akan dia dapatkan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, la khaira fi kathiri min najwahum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisiknya mereka. Gak ada kebaikan di kebanyakan bisik-bisiknya mereka, gosip-gosipnya mereka, bahasa kita. Illa man amara bi sadaqatin, kecuali bisik-bisik itu dalam rangka untuk memerintahkan bersedekah. Ayo, itu di masjid ada peluang pembangunan, perbaikan, ada genteng bocor. Ayo itu sedekah, dibantu. Kamu punya kelebihan rizki, bantu. Bisik-bisik. Nah, tidak mengapa. Au ma'rufin, atau dalam rangka memerintahkan perkara yang ma'ruf, yang baik. Itu masjid kotor, ayo disapu. Nah, misalnya demikian, atau dipel. Au islahin bainan nas, atau untuk menginslahkan, memperbaiki hubungan di antara manusia. Wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang melakukan hal yang demikian, meniatkan dalam rangka mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka nanti kami akan memberikan kepadanya pahala yang sangat agung. Kemudian fanafa al-khaira an kathirin mimma yatanajan nasu bihi illa fil amri bil ma'rufi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan adanya kebaikan atas kebanyakan bisik-bisik yang dilakukan oleh manusia, kecuali bagi orang-orang yang memerintahkan pada perkara yang ma'ruf. Wa khassa man afradahu as-sadaqata wal islaha bainan nasi li'umumi naf'iha. Dan diistimewakan, dikhususkan bagi orang-orang yang menyendirikannya dengan bersedekah dan melakukan islah, perbaikan di antara manusia, dikarenakan keumuman manfaatnya. Demikian tidak mengapa. Nah, fadalla dhalika ala anna at-tanaji bidhalika khairun, وأما الثواب عليه من الله فخصه بمن فعله ابتغاء مرضات الله. Sisi pendalilannya adalah bisik-bisik yang ada kebaikan, kemudian dia akan bisa mendapatkan pahala. Bagi siapa? Bagi orang yang melakukannya itu dalam rangka berniat menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bisik-bisik dalam kebaikan, tapi yang dia niatkan hanya untuk mendapatkan pujian dari sesama saudaranya, ya dia tidak mendapatkan pahala. Maka dikhususkan dia mendapatkan pahala yang agung. Kapan? Manakala ibtigha'a mardatillah, manakala dia meniatkan, menginginkan, menghendaki untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti niat itu perkara yang sangat penting, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berarti keinginan itu adalah perkara yang perlu untuk terus menerus kita perhatikan di dalam hati kita. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Majah rahimallahu taala menyebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuhsyarun nasu ala niyatihim, nanti itu manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan sesuai atas niat-niat mereka. Nah, sesuai atas niat-niat mereka. Sebagai contoh, tatkala Allah Subhanahu wa taala misalnya memberikan bencana musibah pada sebuah negeri dan semuanya binasa, padahal di situ ada orang yang saleh, ada orang yang rajin melakukan kebaikan, ada juga orang yang taleh, orang yang gemar bermaksiat, ada orang yang gemar melakukan dosa, semuanya misalnya mendapatkan musibah dari Allah, entah misalnya gempa bumi, entah misalnya banjir, kemudian meninggal semuanya, maka nanti mereka semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas niat-niat mereka, atas niat-niat mereka. ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يبعث الناس على نياتهم. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hanya saja manusia itu nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Wa kharraja Ibnu Abi Dunya min hadithi Umar عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يبعث المقتتلون على نياتهم. ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى mengeluarkan hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hanya saja orang-orang yang terbunuh berjihad itu akan dibangkitkan atas niat-niat mereka. Sebutkan sebagian para ulama melemahkan hadis ini. Baik. Kemudian di dalam Sahih Muslim dari hadis Ummu Salamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم فقلت يا رسول الله فكيف بمن كان كارها قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. Ini sesuai juga dengan hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya ada sekelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Nah, kemudian tatkala melewati perkampungan, di sana ada orang-orang yang berjualan. Nah, karena ini pasukan yang sangat besar. hendak menghancurkan Ka'bah. Tatkala mereka sampai di sebuah padang yang sangat luas, sebelum sampai di Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala membenamkan mereka semua yang ada itu tadi. Entah yang ada pasarnya, orang yang berjualan, orang yang memang berkeinginan menyerang Ka'bah, atau orang yang ikut-ikutan, atau orang yang bagaimana, dibenamkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Ummu Salamah, demikian juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, bagaimana bisa mereka dibinasakan semua dalam keadaan sebagian mereka mungkin hanya ikut-ikutan, mungkin hanya berjualan? Mohon maaf, untuk mendekatkan pemahaman, misalnya ada tontonan, tontonan panggung misalnya, taruhlah musik dangdut. Di sana ada yang jualan, di sana ada orang yang betul-betul wal'iyadu billah melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan, di sana ada orang yang sekedar ikut-ikutan dan lain sebagainya. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana, binasa semuanya, meninggal semuanya satu waktu. Nah, bagaimana yang tadi sekedar jualan, dia jualan kacang goreng misalnya, jualan ini, jualan itu, nah, untuk menghidupi anak istrinya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan yang lainnya. Tapi nanti di hari akhirat mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka masing-masing. Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Tayyib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang ada di dalam hati kita berupa keinginan, kehendak, pengharapan, itulah yang dinamakan dengan niat. Dan itu yang akan menjadikan ukuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan apa yang kita ucapkan. Nah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, juga Imam Ibnu Majah, mengeluarkan hadis dari Zaid bin Thabit dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, "Man kana dunya hammuhu farraqallahu syamlahu wa fi lafdhin amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu." Barang siapa yang menjadikan dunia itu himmah dia, keinginan terbesar dia, cita-cita dia, niat dia, barang siapa yang menjadikan dunia semata-mata niat dia, keinginan terbesar dia, farraqallahu syamlah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Nah, tidak sesuai dengan apa yang dia perkirakan dan tidak sesuai dengan apa yang dia hitung-hitung. Nanti kalau saya demikian, demikian dapatnya sekian, nanti sekian tahun akan mendapatkan ini, itu, ini, itu. Semata-mata hanya karena dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Tiba-tiba ditipu, tiba-tiba uangnya dibawa lari, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Ada aja. Nah, waja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah jadikan kekurangan itu senantiasa berada di kedua pelupuk matanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan pokoknya kekurangan itu yang terlihat di kedua matanya. Aduh, saya ini, itu, harusnya begini, harusnya begitu. Jauh dari rasa bersyukur. Alhamdulillah dapat segini, alhamdulillah, tidak. Tapi yang ada adalah kurang dan kurang. Harusnya saya dapat sekian. Kalau saya tahan sebentar, harusnya. Walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali dengan apa-apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Gak akan datang kalau memang Allah tidak mentakdirkan dia mendapatkan, walaupun dengan usaha sebagaimanapun, ya tidak akan dia dapatkan. Walaupun telah dihadapan kedua mata dia, walaupun. Sebuah kisah. Seseorang menjual sebuah rumah. Sepakat harganya. Nah, sekian miliar. Kemudian tiba-tiba si pembeli mengatakan, "Tapi biaya balik namanya dari Bapak." Si penjual tidak menjawab. Nah, dia berharap, nah, ya saya diamkan beberapa saat, siapa tahu dia berubah pikiran. Tapi dari si pembeli, diamnya penjual, dia anggap itu sebagai sebuah pembatalan. Artinya dia gak mau, nah, untuk membiayai proses balik nama itu tadi. Akhirnya dia cari yang lain. Sampai kemudian dia tanya kembali, si penjual tanya kembali kepada pembeli, "Bagaimana Pak?" "Wah, sudah dialihkan." Yang sudah, lihat tadi, yang kalau kita bilang sudah 90% sepakat harga sekian, ini sekian. Hanya saja kemudian si pembeli mengutarakan demikian, "Balik namanya dari Bapak." Si pembeli, si penjual terdiam. Nah, tidak menjawab iya, tidak menjawab tidak. Ini sebuah ibrah. Maksudnya sisi pendalilannya, kalau memang itu bukan bagian dari kita, lam yakun yusibab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka juga tidak akan engkau dapatkan. Tapi sebaliknya juga, kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan itu memang menjadi hak milikmu, itu yang akan engkau dapatkan, pasti tidak akan meleset. Walaupun semua orang menghalang-halangi. Itu namanya keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi prinsip kita jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena kata Abdullah ibn Mas'ud, kata juga Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu, demikian juga Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata min ghairi hadza," barang siapa yang dia mati, meninggal, tidak di atas keyakinan yang seperti ini, yang tadi kita sebutkan, semua telah ditakdirkan oleh Allah. Dan kalau Allah sudah menakdirkan itu akan menjadi milikmu, tidak akan meleset. Dan kalau Allah sudah menakdirkan itu tidak akan menjadi milikmu, juga tidak akan menjadi milikmu. Kalau orang mati tidak di atas keyakinan yang seperti ini, falaisa minni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan dari umatku. Dunia demikian. Nah, kalau seseorang tujuan dan niat utamanya dia hanya untuk mencari dunia, maka Allah akan cerai-beraikan usahanya. Dan Allah akan jadikan kekurangan itu berada di kedua pelupuk matanya, dan dunia tidaklah datang kecuali dengan apa-apa yang telah Allah takdirkan. Sebaliknya, man kana hammuhu al-akhirata, dalam riwayat yang lain, man kanat niyatuhu al-akhirata, barang siapa yang niatnya, cita-cita terbesarnya itu adalah akhirat, jama'allahu lahu amrahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan seluruh usahanya. Udah, karena memang niatnya akhirat, saya buka toko yang kedua ini, saya berharap ada yang bisa saya sisihkan untuk bangun masjid, untuk membantu anak-anak yatim, untuk berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirat. Nah, saya kerjakan ini dengan tujuan agar saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya, supaya bisa untuk mempermudah ibadah kepada Allah. Akhirat tujuannya. Maka Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jama'a Allahu lahu amrahu, maka Allah akan mengumpulkan usahanya, memudahkan usahanya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan jadikan kecukupannya itu di dalam hatinya. Cukup, alhamdulillah dapat segini cukup, bisa. Bisa untuk makan, bisa untuk beribadah, bisa untuk beli minyak wangi yang bisa nanti dipakai hari Jumat, bisa beli siwak, bisa, alhamdulillah cukup. Nah, walaupun mungkin enggak ada lebih, tapi cukup, alhamdulillah. Dia tidak sampai meminta-minta kepada manusia, dia tidak sampai untuk berbohong kepada manusia demi mendapatkan harta. Tidak. Allah jadikan qanaah, kecukupan di dalam hatinya. Wa tadhu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia datang kepadanya dalam keadaan di bawah kakinya. Dalam keadaan hina dunia tadi datang kepadanya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi niat itu penting. Bahkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, suapan yang kita suapi kepada istri kita, kepada anak kita, kalau dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, kepada istri kita, kalau kita niatkan suapan itu untuk mengharap pahala dari Allah, maka tidaklah satu suapan yang kita suapkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa usbita, dalam riwayat yang lain illa ujirta 'alaiha. Tidakkah engkau wahai Sa'ad menafkahkan sebuah nafkah yang dengannya engkau mengharap, meniatkan, mengharapkan wajah Allah, kecuali pasti engkau akan diberikan pahala. Hatta al-luqmata, boleh juga kita baca hatta al-luqmatu taj'aluha fi fimra'atika, hingga suapan yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu, kalau engkau niatkan itu untuk mengharap wajah Allah, maka engkau akan mendapatkan pahala. Membelikan beras, membelikan makanan, minuman kepada keluarga, kepada istri, kalau kita betul-betul meniatkan untuk mengharap wajah Allah, akan mendapatkan pahala. Tapi kalau sekedar untuk bersenang-senang, nah, ya dia dapatnya senang-senang itu tadi, sementara. Maka benahi dan koreksi terus niat kita, karena ini yang akan menentukan benar tidaknya, diterima tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan dari perkara-perkara ibadah. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan faedah untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Mungkin ada pertanyaan? Sebelum kita membahas terkait dengan hal demikian, nah, kalau niatnya boleh, niat yang demikian tidak keliru, bagus justru. Nah, dia berbagi kepada teman-temannya, dia juga berbagi kepada saudara, kepada tetangganya. Dia kumpulkan dua keutamaan. Keutamaan pertama, dia infakkan sebagian hartanya ala ashabihi fi sabilillah. Dalam hadis Tsauban, riwayat Bukhari seingat saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu, sebaik-baik infak, anfaqtahu, sebaik-baik infak yang engkau infakkan adalah harta yang kau infakkan untuk keluargamu, yang pertama. Thumma, kemudian sebaik-baik sedekah yang engkau sedekahkan, sebaik-baik infak yang engkau keluarkan dari hartamu adalah yang engkau keluarkan untuk kendaraanmu fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Thumma, kemudian sebaik-baik nafkah yang engkau keluarkan adalah harta yang engkau keluarkan untuk sahabat-sahabatmu, teman-temanmu fi sabilillah. Keutamaan sedekah yang paling utama dia dapatkan kalau dia niatkan semata-mata mengharap dari Allah, pahala dari Allah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tetangga. Nah, tetangga lahu haqqun wa hurmah wa makanah. Tetangga di dalam Islam itu memiliki hak yang harus kita tunaikan. Memiliki kedudukan yang harus kita posisikan pula. Nah, jadi tetangga itu berbeda dengan orang yang bukan tetangga kita. Kebaikan yang kita lakukan kepada tetangga nilainya berlipat dibanding kebaikan yang kita lakukan kepada yang bukan tetangga. Sebaliknya, dosa yang kita lakukan kepada tetangga nilainya berlipat-lipat dibanding dosa yang kita lakukan bukan kepada tetangga. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu muttafaq alaih, suatu ketika beliau pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayu dzambin a'zam, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar?" Beliau sebutkan yang pertama, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sekutu dalam keadaan Allah yang memberikan rizki kepadamu. Bangeten. Ya. Allah yang memberikan rizki, tapi justru engkau menyekutukan Allah, entah dengan keris, entah dengan pohon, entah dengan segenggam padi, taruh di tengah, di pojok. Kenapa? Biar laris dagangannya. Loh, yang memberikan rizki itu siapa? Padi yang digantung. Yang memberikan keselamatan siapa? Allah. Bukan paku emas. Kan kalau orang bangun rumah kadang-kadang kasih paku emas, Pak, ya. Biar apa? Biar selamat. Yang memberikan keselamatan siapa? Allah. Termasuk dosa besar. Kemudian yang kedua, antaktula waladaka khasyatan antat'ama ma'aka. Engkau bunuh anakmu dalam keadaan engkau takut anakmu itu makan bersama dengan kamu. Banyak anak nanti susah. Kenapa? Jatah makan saya kan dikurangi buat anak saya. Wala haula wala quwata illa billah. Dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah antazni bihalilati jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Dosa besar. Nah, demikian. Kemudian terkait dengan undangan itu tadi, ada satu hal yang mungkin untuk menyempurnakan jawaban. Yang pertama, seseorang yang menghadiri undangan, kalau dia ingin mengajak orang lain, hendaklah dia meminta izin kepada pihak yang mengundang. Untuk apa? Karena pihak pengundang terkadang sudah menyiapkan undangan 50 misalnya. Tapi si fulan ini ngajak, entah ngajak temannya, entah ngajak yang lainnya. Maka hendaklah dia meminta izin kepada pihak pengundang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika sahabat mengundang Rasulullah dan 5 sahabat yang lain sedang kumpul-kumpul, sedang bermajelis begitu, diundang oleh sahabat untuk makan. Kemudian Nabi mengajak orang lain yang dia datang, kemudian diajak oleh Nabi. Sampai di depan pintu, Nabi bertanya, "Apakah engkau mengizinkan untuk orang ini masuk bersama dengan kami?" Kalau engkau mengizinkan, maka dia masuk. Kalau engkau tidak mengizinkan, biarkan dia pulang. Ini adab. Dan tidak boleh seseorang itu mengajak orang lain kecuali dia minta izin kepada pihak pengundang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan tabdzir, mubadzir itu tadi. Nah, kalau kemudian secara perkiraan kuat kita yang datang sekian, namun ternyata yang datang kurang dari itu, maka itu tidak termasuk dari perkara tabdir. Tabdir itu adalah manakala yang kita perkirakan misalnya 50, kita membuatnya 100 misalnya. Itu namanya mubadir. Tapi kalau 50 kita persiapkan misalnya 60 ya untuk berjaga-jaga tadi itu, kalau dia ada yang datang dengan membawa teman itu tadi. Adapun niat yang berikutnya, kalau sisa kita infakan kepada tetangga, maka yang demikian niat yang baik. Niatun salihatun insyaallah taala. Demikian. Cukup. Dan tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.